Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Nailul Roja, maka ada kutipan yang ingin saya bacakan untuk melengkapi yang pernah kita baca sebelumnya. Di halaman 201, di antara berkenaan dengan syarat sah sujud adalah yang poin yang kelima, ala yasjuda ala syai'in yataharaku biharokatihi. Ya, tidak bersujud dengan sesuatu, di atas sesuatu yang sesuatu tersebut akan bergerak manakala orangnya bergerak. Maka disampaikan bahasanya artinya al-khamis min surutis sujudi, syarat yang kelima untuk syarat sahnya sujud, Allah yasjuda al-musalli, orang yang sholat tidaklah bersujud ala syai'in mahmulin lahu, ya, dengan sesuatu yang ya, dia bawa, yataharakatu biharakatihi, yang bergerak manakala dia bergerak. Fataptulu salatuhu bihi in alima wa ata'ammada, maka salat jadi batal karena hal ini, karena bersujud dengan sesuatu seperti ini jika dia tahu dan sengaja. Wa illa, jika tidak, karena tidak mengetahui dan tidak sengaja, maka a'adahu, maka dia mengulanginya. Maka disampaikan kemudian di halaman 202, wa kharaja bi mahmulihi. Yang tadi ketentuannya adalah sesuatu yang dia bawa. Maka tidak termasuk dalam hal ini nahwu saririn yusalli alaihi, dipan teranjang yang dia salat padanya. Wa yataharakatu yataharaku biharakatihi. Dan dia bergerak, dipan ini gerak-gerak manakala orangnya bergerak. Fa innahu la yadurru, maka ini tidak mengapa. Kemudian kalimat yang ingin saya lebih perjelas, wa kadza la yadurru as-sujudu ala ma fi yadihi. Demikian juga tidaklah mengapa bersujud di atas ma sesuatu fi yadi yang ada di tangannya. Li'annahu fi hukmin munfasili, karena dia teranggap munfasil, terlepas dari badannya. Maka untuk memperjelas kalimat ini, ada keterangan yang ingin saya bacakan di Hasyiah Bajuri. Di Hasyiah Bajuri berkenaan dengan masalah sujud dijelaskan Walau sajada ala mutasilin bihi la yataharaku biharokatihi. Seandainya seorang itu bersujud di atas sesuatu yang bersambung dengan badannya, namun benda tersebut la yataharaku biharokatihi, tidak bergerak-gerak manakala orangnya bergerak. Katarfi imamatihi at-tawili jiddan, semacam ujung sorbannya yang panjang sekali. Maka dia pakai sorban ujungnya sampai lantai. Nah, kemudian ujungnya bisa dijadikan sebagai alas untuk sujud. Maka ini tidak mengapa. Li'annahu fi hukmil munfasili, karena ujung sorban yang terlalu panjang ini teranggap seperti munfasil, tidak lagi melekat di badan, sudah terpisah dari badan. Kemudian kalimat yang penting berkenaan dengan yang kita baca di Nailul Roja, wa kadza law sajada ala nahwi mindilin biyadihi fala yadurru li'annahu la yu'addu muttasilan fil urfi. Wahakata demikian juga seandainya seorang itu bersujud ala nahwi mindilin seperti bersujud pada sapu tangan, biadihi yang dipegangi oleh tangannya, falayadur, maka itu tidak mengapa. Meskipun sapu tangan ini bergerak manakala dia bergerak. Maka ini tidak mengapa. Alasannya li'annahu la yu'addu muttasilan fil urfi, karena sapu tangan tersebut la yu'addu, tidak dinilai bersambung dengan badannya, fil urfi, menurut hukum kebiasaan, menurut hukum budaya. Maka yang dimaksud dengan ma fi yadihi dicontohkan di Hasyiah Al-Bajuri, maksudnya contohnya tangannya membawa kaos, membawa sapu tangan semacam itu, kemudian sapu tangannya bisa dihamparkan di tempat sujud sambil dipegang oleh tangannya, kemudian dia bersujud di situ, maka tidak mengapa karena teranggap dia sudah munfasil. Dan apa alasannya kalau di sini tidak dijelaskan fi hukmil munfasili, di Nailul Roja tidak dijelaskan fi hukmil munfasili, di Hasyiah Bajuri disampaikan urfan, itu teranggap munfasil menurut budaya. Maka ma fi yadihi bukanlah bersujud pada tangannya, tapi bersujud pada benda yang dibawa oleh tangannya, semisal sapu tangan. Kemudian kita lanjutkan sampai fasal tabtulu salatu, ya, sampai situ. Kemudian kita lanjutkan pada fasal baru. Qalal musannif rahimallahu taala, tabtulu salatu bi arba'a asrata khoslatan, salat itu batal karena 14 hal. Yang pertama karena hadas, yang kedua karena kejatuhan najis. Idza lam tulqa, jika najis tidak dibuang halan seketika, min ghairi hamlin, tanpa membawanya. Penjelasannya, yang dimaksud dengan batal di sini ma yasmulu, apa yang mencakup man'a in iqad, tidak jadi, tidak ada. Maka yang dimaksud dengan batal di sini bukan hanya ada kemudian rusak, namun termasuk batal di sini adalah manakala sholat itu sejak awal teranggap tidak ada secara hukum. Al-makna artinya bahasanya sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, tafsudu dia rusak dengan terjadinya salah satu dari empat hal, 14 hal, asna'aha di tengah-tengah salat. Wala tan'aqidu, dan namanya la tan'aqidu tidak ada sejak awal, in karena jika empat hal ini berbandingan ibtida'aha di awal salat. Maka salat fi dzalika, dan seperti salat dalam masalah ini, sujud tilawah dua kali, demikian juga sujud syukur. Maka sujud tilawah dan sujud syukur menurut Syafi'iyah itu salat. Berlaku padanya ketentuan-ketentuan salat semacam thohara, menghadap kiblat dan yang lainnya. Dan termasuk dalam hal ini adalah salatul jenazah, salat jenazah. Maka pembatal salat yang pertama manakala terjadi hadas. Artinya salat itu batal bila hadas sih, karena sebab adanya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, meskipun walau sahwan, meskipun dalam keadaan lupa. Meskipun dalam keadaan lupa, dia lupa kalau hadas, kemudian dia sholat, maka sholatnya batal atau sholatnya tidak ada sejak awal. Walau min faqidit tahuraini, meskipun dari orang yang tidak bisa toharah dengan dua toharah, yaitu toharah air dan toharah debu atau tayamum. Maka orang yang tidak bisa, tidak ada, dia berada dalam kondisi tidak ada air dan tidak ada turab, kemudian dia sholat dengan tanpa melakukan dua tohara, di tengah-tengah kemudian kentut, batal. Maka batal sholatnya. Demikian juga orang yang min da'imil hadasi, dari orang yang terus menerus berhadas, ghaira hadasuhu ad-da'im, kecuali orang yang memang terus menerus berhadas, atau selain hadas yang da'im. Maka misalnya ada hadas yang terus menerus, misalnya seorang punya hadas terus-menerus berupa kencing, terus-menerus kencing. Maka sholat orang ini tidaklah batal dengan keluarnya kencing. Sholat orang ini tidaklah batal dengan keluarnya kencing, namun sholatnya batal dengan hadas yang lain. Salatnya batal dengan hadas yang lain. Hadas yang lain misalnya kentut. Ketika dia kentut, salatnya batal. Ketika dia kencing, karena dia hadasnya terus menerus, punya hadas terus menerus berupa kencing, maka keluarnya kencing tidak membatalkan. Namun ketika keluar kentut, maka batal. Demikian juga sebaliknya, orang yang terus menerus kentut, maka ketika keluar kentut tidak membatalkan salatnya dan tidak membatalkan toharohnya. Namun ketika keluar air kencing, batal toharohnya dan berarti batal salatnya. Ya, maka batal karena sebab hadas orang yang da'imul hadasi, orang yang terus menerus hadas, manakala terjadi hadas bukan yang hadas yang biasanya, bukan hadas yang terus-menerus terjadi pada dirinya. Maka inilah poin pertama dari sejumlah poin yang menyebabkan tabatulu biha as-salatu, salat batal karenanya. Kemudian yang kedua, manakala kejatuhan najis, jika najis tidak dibuang halan seketika tanpa membawanya. Artinya salat itu juga batal bihudusin najasati, ketika ada najis dan najisnya bukan najis yang dimaafkan. Kemudian ada najis tersebut pada badan orang yang sholat atau pakaiannya. Ilam lam yunahiha, manakala dia tidak menyingkirkannya. Maka bisa tidak batal manakala disingkirkan halan seketika. Nah, apa tolak ukur seketika? Qabla mudhuyi aqali tumakninati, sebelum berlalunya tumakninah yang paling minimal. Ya, maka itu definisi seketikanya. Ya, ketika kurang dari ukuran tumakninah yang minimal sudah tersingkir, maka tidak batal. Kalau lebih dari itu, maka dianggap tidak seketika, disingkirkan sehingga batal. Misalnya dia singkirkan sebelum itu ka'ankanat yabisatan, semisal ya, najisnya itu najis yang kering, wa nafadha, dan dia kibaskan kainnya halan seketika, atau najisnya najis yang basah, wa alqaha, kemudian dia buang, dia lemparkan najis tersebut, bima waqa'at alaihi, bersamaan dengan benda yang kejatuhan. Misalnya yang kejatuhan adalah pecinya, maka najis, dan maka ya, supaya bisa disingkirkan seketika, pecinya sekalian dia singkirkan. Ya, bima, dengan barang yang waqa'at alaihi, najis itu jatuh padanya, semacam peci, halan seketika dia buang. Min ghairi qabdin lahu, tanpa dia menggenggamnya, ya, wala hamlin, tanpa dia membawanya. Tidak kemudian diambil dulu ini kemudian baru dibuang. Langsung di bajinya langsung diambil, langsung dibuang, tidak dibawa dulu. Maka lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Falau nahaha biyadihi, maka seandainya dia menyingkirkannya dengan tangannya, ya, berarti najisnya dipegang. Tadi kejatuhan di peci, ya, najisnya yang dipegang. Tadi kan nafadha thawbahu, kainnya dikibaskan, bukan kemudian najis keringnya dipegang kemudian dibuang. Maka seandainya dia singkirkan najis itu dengan tangannya, au bi'udin fiha, atau dengan dengan kayu fiha padanya, awadu ayatahu alal maudi an najisi, atau dia letakkan tangannya pada tempat yang najis, miwa waqa'at alihi, yaitu di tempat yang kejatuhan najis, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Ini karena tadi disyaratkan kalau najis itu kering di kain, dikibaskan kainnya, berarti tangan tidak megang. Atau kemudian jika itu najis basah, ya, menjatuhi sesuatu, maka sesuatunya langsung langsung disingkirkan, langsung dibuang, bukan malah dipegangi dulu najis yang tempat yang kena najis. Maka inilah poin yang kedua dari sejumlah poin yang tabtul biha salatu, salat jadi batal karenanya. Kemudian yang ketiga, aurat tersingkap dan tidak dia tutupi seketika. Al-makna artinya bahasanya salat itu juga batal dengan tersingkapnya sesuatu yang wajib dia tutupi. Lisihatiha, supaya sah salatnya. Ya, dan tadi harus dia tutupi seketika. Nah, tolak ukur seketikanya sama. jika dia tidak tutupi seketika, dan definisi seketika adalah sebelum berlalunya minimal tumaknina. Maka jika dia tidak tutupi seketika fima idza tayyara arihu asutrota, semisal dalam kasus angin menerbangkan kain penutup auratnya, ada kain, ada angin dari bawah padahal dia cuma sarungan, dan menerbangkan dan menaikkan kain sarungnya. Fa in tayyaraha ghairuhu dara wa in sutira halan. Adapun jika diterbangkan oleh selain selain angin, maka dara berbahaya, berarti batal, meskipun ditutupi seketika. Tapi kalau yang menerbangkan adalah angin, kemudian ditutupi seketika dengan definisi yang tadi telah disebutkan, maka lam yaduru, tidak mengapa. Nah, kemudian pembatal yang ketiga adalah wabinutki, yang keempat adalah wabinutki dengan kata-kata manakala mengandung dua huruf atau bahkan satu huruf yang memahamkan, asalkan sengaja. Al-makna artinya bahasanya sholat itu juga batal binutkil musalli, maka manakala ya orang yang sholat itu berkata-kata wawa amidun, dalam keadaan dia sengaja, ay alimun bitahrimi, karena dia tahu kalau itu haram dan dia tahu kalau dia sedang sholat dengan dua huruf berturut-turut, meskipun dua huruf berturut-turut tadi belum bisa dipahami maknanya. Au murakkabaini min harfin wa maddihi, atau tersusun dari satu huruf plus dipanjangkan. Atau manakala dia berkata-kata dengan satu huruf yang bisa memahamkan, dalam bahasa Arab ada satu huruf yang bisa memahamkan. Qi contohnya fi'il amr dari waqa. Maka qi jagala dari kata-kata wiqaya. Kemudian i dari kata-kata wi'aya, wa'a ya'i i, artinya faham dan mengerti. I fahamilah. Demikian juga fi, dari kata-kata wafa ya fi fi. Wafa kemudian mudhari'nya ya fi, amarnya jadi fi. Penuhilah, penuhilah janji, dan semacam itu. Maka ini satu huruf memahamkan. Demikian juga o, ro'a ya ro'o, lihatlah. Maka kalau sengaja, meskipun satu huruf dan itu memahamkan, maka batal. Fa'ilam yakun amida, namun jika tidak sengaja, apa itu tidak sengaja? Sabakot lisanuhu, keceplosan. Aukana jahilan bitahrimi, atau dia tidak tahu kalau itu haram dan itu cuma dua huruf atau seterusnya tadi, ma'dhuran, dan dia adalah tidak tahu yang dimaklumi. Dan di Syafi'iyah tidak tahu yang dimaklumi cuma dua kondisi. Yang pertama orang yang baru saja masuk Islam, dan yang kedua tumbuh besar di lingkungan jauh dari orang-orang yang berilmu. Atau dia lupa kalau dia sedang sholat. maka jika yang dia ucapkan itu sedikit, dan tolak ukur sedikit adalah 4 kata menurut budaya, demikian Ibnu Hajar Al-Haitami, atau 6 kata menurut Qalyubi dan ulama-ulama yang mengikutinya, maka tidak mengapa. Maka berkata-kata oleh Syafi'iyah berkenaan dengan sholat dibagi menjadi 2, berkata-kata jumlahnya banyak dan jumlahnya sedikit. Ini, apa tolak ukur banyaknya diperselisihkan. Di antara pendapatnya adalah 4 kata. Ini 4 kata, kalau 4 kata atau lebih maka itu banyak. Kalau sampai 4 kata ataukah lebih, maka ini, lupa ataupun sengaja, batal. Nah kalau yang sedikit kurang dari 4 kata maka batal, manakala sengaja. Tidak batal manakala tidak tahu atau manakala lupa kalau sedang sholat dan yang lainnya. Ya au katsiran, atau banyak, dan banyak itu adalah yang lebih dari itu. Dara mutlaqan, maka berbahaya, yaitu membatalkan sholat mutlaqan. Artinya tidak dibedakan antara sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja ataupun lupa, kalau banyak lebih dari 4, ya, maka batal. Ya, maka sedikit 4 kata atau kurang dari itu. Contohnya tadi 2 huruf, 3 huruf. Ya, yang banyak itu lebih dari mazada ala dalik, lebih dari 4 kata. Kemudian yang 5, batal sholat karena bil mufattir, melakukan hal yang membatalkan puasa amdan secara sengaja. Artinya sholat itu juga batal karena melakukan semua yang membatalkan orang yang berpuasa, dan ini batal manakala sengaja dan tahu kalau itu haram, semacam memasukkan kayu atau kemudian misalnya kayu korek ya, finahwi udunihi, pada telinganya, atau seperti makan walau qalilan, meskipun sedikit. Atau ma'anisyan, dia dalam kondisi lupa atau tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Waqad udhira, dan dia dimaklumi bima mara, dengan kondisi yang telah disebutkan, baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Fala tabtulu, maka tidak batal. Ila intawalat minhu, kecuali jika berturut-turut 3 kunyahan, kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan. Ini adalah poin yang 5 dari sejumlah poin yang menjadi sebab pembatalnya sholat. Kemudian wabil akli, kemudian yang 6, wabil ukli al kathiri nasian, dan makanan yang banyak dalam keadaan lupa. Ya, maka faedah penting dari sisi bahasa Arab, al uklu hamzanya di dhamma, itu maknanya makul, sesuatu yang dimakan. Kalau dibaca fathah al aklu, maka itu masdar, berarti perbuatan. Ini berarti perbuatan. Masdar akala, berarti perbuatan. Maka dan apa yang diinginkan untuk pembatal? Ya, dan yang apa yang diinginkan dari pembatal? Ya, banyak, artinya bolak-balik makan ataukah makanan yang banyak? Ya, maka tentu yang diinginkan adalah makanan yang banyak, sehingga bacanya bukan bil akli al kathir, non bil ukli al kathir. Ini faedah muhimmah, ini faedah penting, faedah lughawiyah yang penting seputar aklun ataukah ukulun. Adapun yang kedua yaitu aqlun, maka akan datang penjelasan tentang hukumnya karena dia adalah bagian dari perbuatan. Bagian dari perbuatan yaitu gerak, banyak gerak. Ya, maka artinya anna salata, bahasanya salat itu juga batal bil ukli kathir, dengan makanan yang banyak yang dimakan oleh orang yang dalam kondisi lupa. Termasuk dalam hal ini al-jahil dan al-jahil al-ma'dzur, orang yang tidak tahu yang ya, yang dimaklumi. Maka dibedakan antara makan yang banyak dan makan yang sedikit. Kalau makan itu makan yang banyak, makanan yang banyak dengan makanan yang sedikit. Kalau makanan yang banyak, mau sengaja mau lupa, batal. Ya, sedangkan kalau makanan yang sedikit, maka batal kalau ma'al amdi, kalau sengaja. Sedangkan kalau lupa, maka tadilah tabtulu, tidak batal. Maka di sini kita jumpai perbedaan antara dalam masalah makanan yang banyak, bainaha, antara sholat dengan puasa. Hai sulayadur fihi, di mana itu tidak berbahaya fihi bagi puasa. Layadur fihi dalika, ya tidaklah yadur berbahaya ya fihi bagi puasa, dalika hal tersebut, makanan yang banyak, min maskuraini, dari dua orang yang telah disebutkan, yaitu an-nasi dan al-jahil al-ma'dzur. Kalau orang yang lupa, kalau untuk bab puasa, orang lupa makan satu piring, bahkan dua piring. Setelah selesai dua piring, kekenyangan. Bukan hanya kenyang, kekenyangan. Terus ingat. Ya, kalau sedang dalam keadaan puasa, maka gimana puasanya? Tidak batal. Tapi kalau makan banyak, makanan yang banyak ketika sholat, meskipun karena posisi lupa dan alasan lupa, itu tetap batal. Nah, kenapa kok beda? Karena sholat itu dhatu af'alin, terdiri dari sejumlah perbuatan yang tertata rapi. Wal kathir min dalika, dan makanan dalam jumlah yang banyak itu memutus kerapian gerakan, lain hanya dengan puasa yang sekedar menahan diri dari pembatal-pembatal. Inilah poin ke-6 dari 9 poin pembatal salat. Kemudian yang ke-7, 3 gerakan berturut-turut meskipun karena lupa. Artinya salat itu batal aidan juga dengan gerak yang banyak, meskipun yang melakukan adalah orang yang lupa atau orang yang tidak tahu dan dia ma'dzur, jadi maklumi ketidaktahuannya. Bahwa dan yang dimaksudkan adalah 3 gerakan fa'aktar atau lebih, yang ini berturut-turut urfan menurut budaya. Ya, maka ya 3 kali berturut-turut, berturut-turutnya pakai tolak ukur budaya. Gimana itu budaya? Layu'atu al-fi'lu thani, perbuatan yang kedua tidaklah terhitung telah terputus dari perbuatan yang pertama, dan perbuatan yang ketiga tidak terhitung telah putus dari yang kedua. Wala farqa, dan tidak beda antara gerak tersebut dengan satu anggota badan atau lebih. Nah, akan tetapi disyaratkan yang melakukan gerakan adalah anggota badan yang thaqil. Ya, anggota badan dibagi oleh fikih Syafi'iyah menjadi 2, anggota badan yang thaqil dan anggota badan yang khafif. Anggota badan yang berat, contohnya tangan, kaki, kepala, kemudian 2 tulang rahang. Lain halnya dengan al-khafif. Ya, anggota badan yang ringan, maka 3 kali berturut-turut tak apa-apa. Contohnya asobik, jari-jari. Ya. Wahdaha, asalkan sendirian tanpa telapak tangan, cuma jari-jari saja yang gerak-gerak. Kemudian ajfan, kelopak mata, dan syafah, bibir. Walau miraran muta'adidatan, meskipun berkali-kali dengan bilangan yang banyak, mutawaliatan berturut-turut, asalkan cuma jarinya saja yang gerak-gerak. Sampai sedekap ini jarinya tidak bisa diem gerak-gerak. Maka ini udwan khafif itu banyak gerak-gerak, tidak masalah. Wa kharaja bil katsir, dan keluar dari label banyak sedikit. Wa maqalla, yaitu manakala kurang dari 3 perbuatan. Wa in tataba'a, meskipun berturut-turut, atau 3 dan lebih namun tidak berturut-turut. Dan ini semua ya tadi tidak batal kalau kurang dari 3 namun berturut-turut, atau 3 atau lebih namun tidak berturut-turut. Ini tidak batal, ada syaratnya. Malam yaksud allat la'ba, selama ada tidak ada niat main-main. Demikian juga tidak ada kebutuhan darurat yang dia tidaklah mampu untuk meninggalkannya. Kalau karena kebutuhan darurat meskipun banyak boleh. Contohnya garuk-garuk karena kudis atau gatal yang membuat menderita kalau tidak digaruk. Wa illa, jika tidak maka dara fil ula mutlaqa, maka itu dara berbahaya, artinya membatalkan sholat. Fil ula, untuk yang pertama itu apa? Yaksud al-la'ba, niatnya main-main. Mutlaqan, mutlak, geraknya sedikit ataupun banyak, kalau maksudnya main-main, membatalkan sholat. Kalau maksudnya main-main, seperti boleh jadi anak kecil main-main dengan begini dan begitu, ya, maka mau sedikit mau banyak membatalkan. Walau qalilan, kalau maunya niatnya main-main, maka itu membatalkan meskipun geraknya sedikit dan pakai udwun khafif. Udwun khafif, pakai anggota badan yang ringan semacam bibir dimonyong-monyongkan cuma untuk iseng saja, sambil sholat iseng bibirnya dimonyong-monyongkan, meskipun cuma sekali batal. Meskipun qalilan batal. Nah, kalau kemudian darurat, contohnya tadi menggaruk yang darurat, lam yadur fi thaniyah, saniyah itu darurian. Untuk yang kedua, yaitu yang keadaan darurat, maka lam yadur, maka tidaklah mengapa mutlakan, secara mutlak sedikit ataupun banyak. Ya, inilah poin yang ketujuh dari sekian poin pembatal sholat. Kemudian yang ke-8, lompatan yang keterlaluan. Ya, al-makna artinya bahasanya sholat itu aidon juga batal bil wasbah, karena loncatan, meloncat. Dan yang dimaksud dengan meloncat yang keterlaluan adalah ada padanya merundukkan badan, bikulil badani, dengan semua badan. Wala takunu, dan tidak ada orang meloncat dengan merundukkan seluruh badan, ambil posisi setengah jongkok. Illa fahisyatan, kecuali statusnya adalah ini keterlaluan. Oleh karena itu maka kata-kata al-fahisyah itu sifatun lazimatun, bukan sifatun kasyifatun, sifat yang menjelaskan keadaan. Maka semua wasbah itu fahisyah. semua wasbah itu fahisyah. Itu yang dimaksud sifatun lazimatun. Maaf, fahisyah itu sifatun lazimatun, sifat yang melekat. Ya, maka tadi dikatakan wala takunu ila fahisyatan. Kalau loncatnya itu pakai merenduk seluruh badan, maka itu tidaklah kemudian terjadi kecuali fahisyah. Wa fi qauli ba'dihim, menurut sebagian ulama fikih Syafi'iyah yang lain, fahisyah ini adalah sifatun kasyifatun. Tasamuhun, yang di situ ada kelonggaran karena tidaklah tepat padanya ta'rifuha, definisinya tidaklah cocok baginya definisinya. Kalau sifatun itu lazimatun, artinya kalau tidak fahisyah itu tidak apa-apa, kalau fahisyah maka membatalkan. Kalau dia adalah sifatun kasyifatun, ya, maka semua melompat itu pasti fahisyah. Itu berarti fahisyah adalah sifatun kasyifatun. Semua melompat itu fahisyah. Nah, kalau dikatakan sifatun kasyifatun, maka tasamuhun ini lapang dalam memberikan, ini adalah satu hal yang lapang. Karena apa? Karena definisi meloncat tidak ada yang cocok kecuali fahisyah. Inilah kemudian poin yang ke-8 dari sejumlah poin yang membatalkan, ya, membatalkan sholat. Demikian, ya, yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada'an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.